dan tatap matamu pesona menggoda. Ku ingin miliki dirimu sepenuhnya. Ciri cucu, ciri cucu, ciri cucu, ciri cucu, ciri cucu. Mana pun kau selalu ku kejar, asalkan kau jadi milikku dan ku abaikan semua kata orang tentang dirimu. Cinta buta, cinta buta, kau butakan hatiku. Demi kamu tak kuhiraukan semua. Buta kau butakan hatiku. Demi kamu apapun kulakukan untuk dapatkan cintamu. Oh, oh, oh. Hatiku demi kamu tak kuhiraukan semua. Cinta buta kau butakan hatiku. Demi kamu apapun kulakukan.